Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya minta maaf kalau terkesan terburu-buru taklimnya, karena waktunya sedikit sedangkan banyak pembahasan yang belum kita selesaikan, jadinya agak terburu-buru. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-21, dan ya dari rangkuman atau ringkasan dari beberapa kitab yang ana rangkum hal-hal yang penting untuk segera diketahui yang terkait dengan puasa. Kita sampai pada pembahasan ke-21, dan alhamdulillah ana pun sudah meringkas dari beberapa kitab terkait dengan panduan i'tikaf, zakat fitrah, dan sholat id. Mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan yang Allah mudahkan kita bisa bertemu kembali. Pembahasan ke-21 yaitu tentang bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Pembahasan yang terakhir dari masalah ini, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Sebetulnya pembahasan ini pernah dibahas pada pembahasan yang lalu oleh Al-Ustaz Mubarak Hafidhullah. Namun ana sebutkan pada kesempatan ini karena terkait dengan pembahasan ana. Pelengkap dari pembahasan ana yaitu pembahasan ke-21, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Hayal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sudah syukianya barakallahu fikum di bulan yang penuh berkah ini atau barakah ini, penuh dengan kebaikan, kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan di antara ibadah-ibadah tersebut adalah yang pertama, yang hukumnya wajib tentunya, yang hukumnya wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, pahala dari Allah diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah lalu. Lalu di antara ibadah yang lain adalah yang kedua, salat tarawih. Salat tarawih sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat pada malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dalam sahihnya. Lalu yang ketiga, barakallahu fikum, berdiam di dalam masjid setelah salat subuh berjamaah hingga terbit matahari, dan kemudian melanjutkan dengan sholat dua rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis, kata beliau, hadis ini hasan gharib dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. Barang siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah hingga matahari terbenam, afan ikat matahari terbit, hingga matahari terbit, kemudian salat dua rakaat, maka ia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, kata Rasulullah. Salat jamaah subuh kemudian duduk di tempat sholatnya, berzikir, baca Quran, barakallahu fikum, sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna, dan sempurna, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, ayat ikhwat, yang keempat, barakallahu fikum, di antara ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Barakallahu fikum, meminta apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat, dan memohon kepada Allah perlindungan dari segala yang kita khawatirkan dari kejelekan di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu, "Thalathu da'awatin la turaddu, da'watul walidi wa da'watul sha'imi wa da'watul musafiri." Tiga doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua kepada anaknya, doanya orang yang berpuasa, dan doanya orang yang musafir. Lalu yang kelima, di antara ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18, kata Allah, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil ashari hum yastaghfiruna." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Di waktu sahur, di waktu malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat al-ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang pernah kita lakukan, dari dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Lalu yang keenam, antara ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, memperbanyak sedekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan, kata Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, sering bersedekah. Kedermawanannya bertambah di bulan Ramadan. Kedermawanannya bertambah di bulan Ramadan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya menunjukkan, barakallahu fikum, Rasulullah adalah orang yang banyak memberi sedekah, dan beliau menambah atau lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Lalu ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara, barakallahu fikum, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sehari minimal satu juz. Insyaallah bisa. Setiap sholat, setelah habis sholat dua lembar selesai, sehari satu juz. Sehingga kita bisa menghatamkan selama bulan Ramadan sekali hatam itu. Bisa insyaallah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan yang sama dengannya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak, Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi satu huruf itu adalah alif, alifun harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, mim dan satu huruf. Berarti kalau seseorang membaca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Itu ya, barakallahu fikum, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan atau mudah-mudahan memotivasi kita di bulan yang penuh barakah ini, yang mudah seseorang untuk melakukan kebaikan, maka usahakan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Antum barakallahu fikum, bawa mushaf Al-Quran di tas antum ketika kerja, barakallahu fikum, atau ketika kerja, ketika istirahat sholat, atau yang semisalnya, bisa untuk gunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu yang ke-8, memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa. Di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mislu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Lalu yang ke-9, umrah di bulan Ramadan. Ini di antara ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, "Fa inna umrata fi Ramadana takdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan terhitung haji bersamaku, kata Rasulullah. Maka sebuah kenikmatan ketika seseorang dimudahkan untuk bisa umrah, apalagi umrah di bulan Ramadan. Lalu yang ke-10, i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang ke-10, i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Kata Rasulullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai Allah azza wa jalla mewafatkannya. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim menunjukkan kepada kita di antara amalan yang barakallahu fikum bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu yang ke-11, barakallahu fikum, di antara amalan yang seyogianya kita lakukan yaitu kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih. Dalam sahihnya kata Rasulullah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya apa yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 4 kurang 1 menit sesuai dengan jadwal. Ya kan, jatuhnya kan jam 1:30 sampai jam 4. Nah, tapi mulainya lebih ya jam 2. Alhamdulillah barakallahu fikum, selesai pembahasan yang ingin saya sampaikan. Sampai pada pembahasan yang ke-21. Barakallahu fikum. Tadi ada pertanyaan. Sebetulnya pertanyaannya ada pembahasannya, namun anda enggak bawakan di sini karena anda pikir barakallahu fikum pertanyaan yang jarang ditanyakan, yaitu ketika ada seseorang yang melakukan zina, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ada pembahasannya. Jadi kan kita bahas ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan yaitu ada kewajiban membayar kafarah, selain itu merupakan dosa besar. Dan pembahasan yang terkait dengan kafarah, pembahasan alhamdulillah sedikit agak rinci yang terkait dengan kafarah kita telah bahas. Nah, ada pembahasannya sebetulnya dijelaskan oleh para ulama tentang seseorang melakukan perbuatan hubungan suami istri, berzina bukan sama istrinya di siang hari Ramadan. Seingat ana, nanti ana cek lagi barakallahu fikum, ingatkan ya, pekan besok atau pekan besoknya lagi atau kapan-kapan. Kewajiban dia yang pertama berdosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat zina. Lalu juga berbuat zinanya di bulan Ramadan. Barakallahu fikum, dan wajib baginya untuk membayar kafarah. Wajib baginya untuk membayar kafarah. Itu seingat ana pembahasannya yang terkait dengan itu. Wallahu ta'ala alam bi shawab. Lalu tadi pertanyaan kedua apa, lupa. Wallahu ta'ala alam bi shawab. Sedikit mengulang faedah yang mungkin terlewat dari sebagian antum, dan perlu mungkin terlewat oleh sebagian antum, dan anda pikir perlu anda sampaikan, yaitu terkait dengan barakallahu fikum tentang macam-macam orang sakit, keadaan ini dia tentang jadi ingat pertanyaannya, yaitu ana bacakan beberapa faedah yang terkait dengan diantara dibolehkan seseorang berbuka puasa di bulan Ramadan adalah orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa. 6, yaitu ada 3 keadaan orang yang sakit. Siapa yang ingat 3 keadaan orang sakit, supaya ntar dari kayak dari poin ini bisa memahami jawaban dari yang tadi persoalan yang ditanyakan terkait masalah ini. Siapa yang ingat 3 keadaan orang sakit yang pertama? 6. Nah, yang pertama adalah keadaan yang pertama, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya menurut ahli kesehatan, para atibba, para dokter, sakit ini sangat susah, tidak ada harapan untuk sembuh. Atau menurut kebiasaan masyarakat atau kebiasaan, sakit ini tidak sembuh lah, susah untuk sembuh. Nah, yang seperti ini kewajiban dia apa? Berbuka dan membayar fidyah, ya. Nah, keadaan yang kedua. Nah, sakit yang dengan sakitnya akan membahayakan dia jika dia berpuasa, atau dikhawatirkan jika dia berpuasa dengan sakit yang dia alami akan menyebabkan dia binasa. Contohnya, sakit yang seseorang karena sakitnya ini harus atau sangat membutuhkan air minum, misalnya setiap saat, misalnya, atau setiap jam dia harus minum air misalnya, maka nggak boleh, haram baginya dengan keadaan seperti ini untuk berpuasa. Sakit yang dengan sakitnya akan membahayakan dia jika dia berpuasa, atau akan menyebabkan atau mengkhawatirkan dirinya akan binasa jika dia berpuasa, seperti sakit yang barakallahu membutuhkan air setiap saat untuk dia minum, atau setiap jam dia membutuhkan air akibat sakitnya ini, maka haram hukumnya dia berpuasa kalau kondisi sakitnya seperti ini. Lalu yang ketiga, sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa, akan tetapi tidak membahayakan kalau dia berpuasa. Sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa, akan tetapi tidak membahayakan baginya berpuasa. Kalau keadaannya seperti ini, seperti seseorang sakit misalnya, sakitnya memberatkan kalau dia berpuasa, tapi jika dia berpuasa tidak akan membahayakan dirinya, maka kalian yang seperti ini keadaannya, dia lebih utama untuk berbuka. Lebih utama untuk berbuka dan ada kewajiban qada setelah itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun poin yang selanjutnya mungkin yang penting untuk sampaikan, dhabit, standar atau ukuran sakit yang dibolehkan seseorang berbuka. Standar atau ukuran sakit yang dibolehkan seseorang berbuka, yaitu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, sahabat kami, syarat dibolehkannya seseorang berbuka puasa jika orang sakit tersebut kalau berpuasa akan memberatkannya, yaitu memberatkan dirinya menanggung beban puasanya. Maka sakit yang seperti ini dengan sakit akan memberatkan dirinya. Kalau dia berpuasa, maka boleh baginya berbuka. Kalau sakitnya ringan, misalnya sakit mata sedikit, misalnya iritasi naik motor seharian kerja lalu berbuka, nah barakallahu fikum tidak masuk dalam kategori ini. Atau pusing sedikit yang tidak memberatkan dia berpuasa, berpuasa sama tidak berpuasa sama saja baginya, maka tidak boleh baginya berbuka. Wallahu taala alam bisawab. Itu mungkin poin yang penting. Dengan sebab itu mengetahui poin ini akan bisa barakallahu fikum seseorang memahami jawaban yang tadi ditanyakan. Lalu ayat ikhtal kiram rahimani wa rahimakumullah tentang terkait dengan masalah safar. Nah, ini dia barakallahu fikum. Telah kita ketahui seseorang yang melakukan perjalanan jauh safar dibolehkan baginya berbuka dengan beberapa pendapat dari kalangan ulama. Sekitar 5 pendapat yang kemarin ana sebutkan, 5 pendapat apakah lebih utama seseorang berbuka atau berpuasa ketika safar, telah ana sebutkan pada pembahasan yang lalu. Dan ana cenderung kepada pendapat yang paling utama adalah yang paling mudah dari keduanya. Yang paling utama adalah yang paling mudah dari keduanya, yaitu berbuka atau berpuasa. Yang paling mudah itulah yang paling utama baginya. Berdasarkan dalil yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lalu barakallahu fikum, yang penting ana sampaikan ini, dari mana seorang musafir mulai berbuka? Dari mana seorang musafir mulai berbuka? Contohnya, ana mau pulang kampung, lalu paginya ana sarapan karena mau pulang kampung. Bolehkah seperti itu? Tiketnya misalnya pas tiketnya jam 6 lewat 10 misalnya ke Kutoarjo. Ana mau pulang kampung, lalu karena ana niat musafar, ana setengah 6 sahur, pada ikut sahur sama keluarga, lalu setengah 6 ana mampir sarapan nasi uduk misalnya. Karena mau safar, bolehkah seperti itu? Dari mana seseorang musafir boleh berbuka? Kita telah bahas pada pembahasan yang lalu. Dari mana seorang musafir mulai berbuka? Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang ana pribadi cenderung padanya yaitu ketika seseorang yang hendak safar, jangan dia berbuka sampai dia meninggalkan desanya. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, begitu dan yang lainnya. Berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman sahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Yaitu barang siapa yang tidak demikian, maka dia seorang yang menyaksikan, yaitu hadir di desanya, hadir di daerahnya. Tidak disifati orang yang sedang safar sampai dia keluar dari daerah atau kampungnya. Apabila dia masih di daerah atau kampungnya, maka dia dihukumi sebagai orang yang hadir. Maka dari itu ketika seseorang hendak pulang kampung, misalnya mau pulang kampung nih, maka disampaikan, ulangi sampaikan Pak faedah ini. Ketika seseorang hendak pulang kampung, maka jangan berbuka dia dari Jakarta misalnya. Barakallahu fikum. Sampai yang jelas adalah, yang benar adalah jangan dia berbuka sampai dia meninggalkan desanya atau kampungnya atau daerahnya. Misalnya naik mobil ya sampai Subang lah berbuka, gitu ya. Kalau jalur selatan atau jalur utara, kalau jalur utara misalnya sampai Subang meninggalkan daerah Jakarta. Wallahu taala alam bishawab, itu ya. Wallahu taala alam bishawab, pas lewat dikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.